Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Qala al-musannif wa huwa Jamaluddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah ابن مالك رحمه الله تعالى في كتابه المسمى في الخلاصة أو الفية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بسم جار ومجرور متعلق بمحذوف اتفاقا. بسم جار ومجرور متعلق بمحذوف اتفاقا بين البصريين والكوفيين. خلافnya adalah terkait dengan yang mahdzuf itu apa. Adapun عند البصريين المحذوف itu adalah اسم. Sehingga بسم الله ابتدائي. Apa ابتدائي بسم الله. Khabar yang mahdzuf. Adapun عند الكوفيين Bismillah jar majrur muta'alliq dengan fi'il, dan ini insyaallah yang lebih rajih karena al-ashl fil a'mal ya bil fi'il. Penakdirannya abtadi atau yang lebih bagus lebih khusus sesuai dengan maqam. U'allif misalkan, bismillah u'allif. Ya kalau kita pilih pendapatnya orang-orang Basrah dengan menakdirkan mubtadi yang mahdzuf misalkan ibtidai, maka bismillah muta'alliq ya muta'alliqnya dengan sesuai mahdzuf istiqrar istaqarra, yani istibtida'i istaqarra bismillah. Ya bismi seandainya ia berkait dengan istaqarra yang mahdzuf ya, maka ia disebut dengan dharf al-mustaqarr. Dharf al-mustaqarr ya ini seperti istilah kata antum dapat itu. Tapi kalau antum takdirkan yang mahdzufnya fi'il abtadiyu atau u'allifu, maka borofnya jar majrur disilahkan dengan borof yang mulghah, yang mulghah ya, tidak berkait dengan istiqrar. Itu istilah saja kadang kita dapat begitu ya, kalaupun tidak paham ya masalah. Kalau antum baca-baca kitab-kitab nahwu sekarang dapat ini ada borof yang mulghah, borof yang mustaqar. Jadi kalau borof yang mustaqar muta'alliq dengan istiqrar yang mahdzuf ya. Kalau yang mulghah ya selain itu. Istiqrar itu yang kaunnya am bentuknya, kaun keberadaan yang am, sekedar keberadaan saja, kainun, hasilun, itu misalnya itu. Kemudian ismi jelas, ismun majrur, enggak apa-apa ya kita pelan saja lah. Dan kita berlatih i'rab gitu. Ismi ismun majrur bil ba'. Dan ba'nya juga ada pembahasan, ada khilaf. Tapi lebih rajih insyaallah lil isti'anah. Kalau Zamakhsyari berpendapat ba'nya lil musahabah. Karena dia mazhabnya mazhab Mu'tazilah. Ya. Karena seorang hamba itu kata yang beristiqlal dalam perbuatannya, tidak dengan pertolongan Allah ataupun takdir Allah. Sehingga dia menyatakan ba'nya lil musahabah. Ya, lil isti'anah. Kemudian lafzul jalal Allah majrur dengan apa? Nah, apa ambilnya? Kalau si bawai dan atba'uhu berpendapat bahwasanya amilnya mudhaf ilaih dalam mudhaf. Adapun az-zajjaj berpendapat bahwasanya amilnya, amil yang mengajarkan mudhaf ilaih adalah lam, makna lam kan pada idhafah bismillah, makna lam kan bismillah ismunillah. Nah itu katanya makna lam itu, dan yang juga kita sering dengar idhafah ya, ya amil yang maknawi. Dan yang sering dipakai mudhaf, itu yang lebih rajih insyaallah. Ambil dari apa? Mudhaf ila adalah apa? Mudhaf. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Na'atun ba'da na'at. Dua ini na'at semua. Iya. Nah, kalau dari sisi lughah berhubungan man'utnya Allah Subhanahu wa taala adalah ma'rifah, bahkan a'raful ma'arif, maka boleh diqata'. Iya, boleh diqata' Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak dijadikan lagi sebagai na'at. Diqata' bisa kepada rafa' sebagai khobar dari mubtada mahdhuf takdirnya huwa ar-rahmanu, atau diqata' kepada apa? Nasab sebagai maf'ul bih dari fi'il yang mahdzuf, takdirnya amdahu. Salu boleh. Ya nanti. Boleh diterapkan nanti. Atau antum ar-Rahman di itba' yang diqatah hanya ar-Rahim saja, boleh juga. Iya. Sebagaimana kata Ibn Malik, ya, rahimahullah. Wa qata' awdhi' in yakun mu'ayyana bidunha aw ba'daha qata' mu'lina. Ya, silakan diqatah atau diitba', kalau diitba' jadi sifat ya. Jadi tabi' kalian sebelumnya. In yakun mu'ayyana, kalau mausufnya ini sudah mu'ayyan, tertentu tanpa sifat, sudah diketahui gitu. Oleh Allah Subhanahu wa taala. A'raful ma'arif. Ya. Aw ba'du aw ba'd hatta' mu'lina, itu sebagainya diputus. Misalkan diputus, kalau dikata ar-rahimnya saja ya boleh. Ar-rahmannya dijadikan tabi' boleh. Ya. Kalau dikata, kata beliau, warfa' awintib in qata'ta mudmira, rafa'kan atau nasabkan apabila kamu qata' dalam keadaan menyembunyikan mubtada'an. Kalau rafa' berarti sembunyikan apa? Mubtada' al-nasiban atau penasab lan yadhara, yang selama ini tidak boleh muncul. Kalau dikata' amilnya tidak boleh apa? Muncul, kecuali nanti mungkin akan ada bahasanya yang dikecualikan ada nanti, entar lagi. Hah, jelas ya. Jadi bismi jarun wa majrur ya muta'alliq tafradum pada di fi'lin mahdhuf mu'akhkhar itu bagus. Ya. Kemudian ismi majrur bil ba lafzul jalal Allah majrur bil mudhaf ar-rahman ar-rahim itu banyak na'at. Ya. Wa na'atul majrur majrurun mithluhu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak kita masuk ke bait yang pertama. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Yang di kalau yang pertamanya di qaf ya keduanya harus ikut ini qaf itu. Ya. Atau dikotak pada rafa mungkin. Tapi kalau diitba sudah terputus itbanya, sudah terhalangi oleh kotak ini. Kalau dikatakan bismillahi ar-rahmanirrahim, boleh, sudah diputus dengan kotak. Ah, kemudian juga kotak ini tadi ya juzu lughatan. Fa amma qira'atan fal qira'ah sunnatun muttaba'ah. Boleh secara lughah. Adapun kalau bacanya bagaimana? Ya sunnah ya, namanya bacaan sunnah muttaba'ah. Dari sananya Al-Qur'an datang dalam bentuk ijma', sunnahnya juga ijma', juga demikiannya sudah. Hanya menjelaskan saja. Nanti antum yang seperti ini sering dilalui gitu. Nah, ini pembukaan. Kemudian yang lain sedikit-sedikit lah, biar enggak ada yang nyesel. Hafal bismillah semuanya hafal. Ya nanti kalau misalkan antum mau minum bismillah, takdirnya apa? Asyrabu. Disesuaikan dengan maqamnya. Ya. Ada juga di dalam Al-Quran disebutkan di situ muta'aliknya atau dijadikan bismillah di situ muta'aliknya isim bismillahi majreha. Ya. Saya kebanyakan fi'il. Kemudian qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khairu maliki. Kalau makna paham, perlu nggak diterjemahkan? Perlu ya? Ya mungkin pertama kali nggak perlu, mudah. Akhir-akhirnya nanti tetap butuh. Ya sudah, nggak apa-apa ya, terjemahkan aja ya. Ya. Muhammad, yaitu Ibnu Malik berkata, Ahmadu Rabbillah khairu maliki. Aku memuji Rabbku Allah sebaik-baik pemilik ataupun penguasa. Qala, fi'il apa ini? Fi'il ma'ud. Tapi maknanya, kata ahli nahu, istiqbal. Untuk masa yang akan datang. Mana ya Pak? Mustaqbal. Karena beliau berkata. Perkataannya belum selesai kan? Qala, nulis. Ucapan belum ucapannya? Belum. Iya kan? Ah. Tapi qala adalah fi'il madhi yang bermakna mustaqbal. Ya, fi'il madhi yang bermakna apa? Mustaqbal. Ada enggak dalam bahasa Arab? Ada. Dalam Al-Quran ada. Contohnya apa? Ata amrullah. Ata amrullah. Akan datang. Amrullah ini asa'ah, hari kiamat. Dari mana kita tahu di sini asa bermakna istiqbal? Hah? Fala tasta'jilu, ayat lainnya. Fala tasta'jilu, akan datang pasti hari kiamat, maka jangan kau terburu-buru untuk mempercepatnya, meminta disegerakan. Ah, ya kan? Fala tasta'jilu, jangan kalian minta disegerakan, nanti datang pasti. Jadi gunakan fil madhi untuk menunjukkan kepastian. Kan di sana ada jawaban yang lain. Mungkin juga isinya dulu ditulis, baru polanya ditulis. Gitu. Ada tiga jawaban. Tapi ya, tadi yang pertama tadi yang sering dinafam. Paham ini? Dan qala sudah sering kita lewatkan adalah fi'il yang asalnya qawala yaqulu fa'ul yaqulu muta'addi. Dan muta'addinya kepada jumlah ismiyah atau fi'liyah. Atau kepada mufrad yang dia mengandungi mana apa? Jumlah. Qala Muhammadun. Absurd dalam Al-Quran saja. Kenapa ya apa? Qala Allahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu, kan jumlah. Apalagi? Wa qul inni ana an-nadhirul mubin. Inni ana an-nadhirul mubin. Ya. Apalagi jumlah semuanya. Atau ya, kita enggak apa-apa kita ulang. Ya. Makanya setelah qala itu yang digunakan inna, bukan apa? Anna. Kenapa? Karena kalau inna masuk ke jumlah, maka dia membiarkan jumlah tersebut sebagai jumlah, tidak berubah menjadi ismu mufrad. Makanya tidak antum dapat di setelah qala anna. Kenapa? Kalau anna masuk pada jumlah, maka mengubah jumlah tadi menjadi apa? Mufrad. Ya. Atau mufrad bermakna jumlah. Jadi qultu qasidatan. Ya, saya mengucapkan qasidah. Qasidah mufrad lafaznya, tapi maknanya apa? Jumlah. Yang namanya qasidah kan ada jumlahnya, ada fi'liyahnya. Ya. Ah itu maknanya apa? Qala. Jumlah atau isim mufrad yang mengandungi mana? Jumlah. Ya. Muhammadun huwa ibnu Malik. Muhammadun i'rabnya apa? Zahir, jelas fa'il. Kemudian huwa ibnu Malik, kita baca saja ya penjelasan yang ada di dalam catatan kaki. Huwa ibnu Malik. Ya, huwa mubtada'un. Kemudian ibnun khabarul mubtada', Malik mudhafun ilaih. Paham? Wa kana haqqu ibn an yakuna na'tan li Muhammad. Sebenarnya haknya ibn itu dijadikan sebagai na'at bagi Muhammad. Dengan dikatakan bagaimana berarti? Kalau Muhammad ibn Malik, tanpa apa? Dua, haknya demikian gitu. Seharusnya demikian. Paham? Walakinnahu qata'ahu anhu, tapi si al-musannif rahimahullah memutus dari apa? Na'at dari itu. Wa ja'alahu khabaran li dhamiri, dan dia jadikan ibn Malik sebagai khabar bagi dhamir yang kembali kepada Muhammad. Paham kan di sini? Wal aslu anna dhalika innama yajuzu idha kanatil man'uti ma'luman bidunin na'ati haqiqatan awidzi'aan. Hukum asalnya yang seperti itu, yang seperti itu maksudnya apa? Jangan-jangan kita kadang dikasih isim sama isim syarat, kemana ya? Itu, ya itu kemana? Memutus apa? Na'at. Ya. Hukum asalnya memutus na'at gitu ya. Innama yajuzu itu hanyalah diperbolehkan idza kana al-man'utu ma'luman, apabila man'utnya sudah maklum, sudah diketahui tanpa na'at, itu boleh diputus. Paham? Haqiqatan aw idza'at, apakah benar-benar man'utnya ini sudah diketahui, benar-benar ma'ruf indan nas aw idza'an, atau sekedar dugaan buat yang sudah maklum insyaallah apa manhajnya, sehingga diputus dari apa na'at. Paham? Kalau saya Kalau cepat, antum rem. Kalau kendor, antum gas. Berang. Saya belum tahu. Ya, tingkatan antum mungkin berbeda-beda. Kama annal asla annahu idha puti'a na'tu an itba'ihi liman utihi fi'arabi yunbur fidda'i ilai'ah. Kemudian bahasa berikutnya. Tadi bahasa yang pertama apa? Boleh tidak memutus na'at dari man'ut? Boleh tidak? Hukum asalnya itu hanya dibolehkan ketika man'utnya apa? Sudah mahdum hafiqatan alih di'a'ah. Ya. Aku anjal di akhaya sih. Saya maklum ini. Nah, berikutnya kama annal asla annahu idza quti'a na'tu 'an itba'ihi liman'utihi fi i'rabi yunbur. Sebagaimana hukum asal pula bahwasanya apabila na'at diputus dari itba' kepada man'utnya, na'at diputus dari man'utnya fi i'rabihi dalam i'rabnya yunbur fi da'i ilaihi. Dilihat apa sih faktor pendorongnya, kenapa na'at ini diputus dari apa? Man'utnya. Paham? Paham enggak? Gimana kalau diam dianggap belum paham atau sudah paham? Ya? Dianggap paham? Hah? Apa? Dianggap belum. Ya, nanti kalau diam pasti enggak jalan lanjut. Ya, fa in kana an-na'tu li madhhin aw dhammin wajaba hazl al-'amil. Kalau na'atnya itu untuk pujian atau cercaan, maka amilnya wajib dibuang ketika difasah. Hah? Tadi bahasan kotor sudah selesai, sekarang bahasan amilnya. Apakah wajib dibuang atau boleh ditampakkan amilnya? Hah? Lihat, kalau na'atnya untuk pujian atau cercaan, maka wajib amilnya dibuang. Dibuang besar ke mana? Wa in kana li ghairi dzalika jaza hazl 'amili wa dzikru. Adapun kalau na'atnya untuk selain pujian dan cercaan, maka boleh membuang amil ataupun menyebutkannya. Wal jumlatu huna, sedangkan jumlah di sini huwa ibn Malik. Ya, laisat lil madhi wala lidzam. Bukan untuk pujian, bukan pula untuk apa? Cercaan. Bal hiya lil bayan, bahkan dia didatangkan sekedar untuk penjelasan saja. Menambah penjelasan saja. Fa yajuzu dzikrul 'amil wa huwa al-mubtada, sehingga boleh di sini disebutin apa? Amilnya itu mubtada ya, karena marfu'nya mubtada. Ya. Salah paham kan? وإذن فله بارا على عبارة الناظم حيث ذكر العامل وهو المبتدا. Kalau demikian maka tidak ada kesamaran atas ungkapan an-nazim di mana beliau menyebutkan amilnya itu mubtada. Bagaimana mengkritik ini di kotak kok disebutkan amilnya? Iya, harusnya enggak. Maka dijawab dengan jawaban tadi. Paham? Wal jumlatul mubtada wal khabar la mahalla laha min al-i'rab mu'taribuh. Jumlah mu'taribah khifitan dan al-qawli wa makulih, antara al-qawli qala dengan isi ucapannya itu ahmadu. Kemudian sekarang kita masuk ke penjelasan dari i'rabnya maf'ul qala. Mana maf'ulnya qala? Jumlah ahmadu rabbillah khaira maliki. Ini jumlah disebut jumlah apa? Maf'ulul qawl fi mahalli apa? Nasbin maf'ul maf'ulun bi ladzi qala. Ahmadu rabbillah, ya ahmadu ya rabbi zahir, ya kan? Ila al-mudhari' marfu' wa fa'il mutasaddir fihi wujuban aw qiru ana. Ahmadu tadrafanya apa? Dhamma. Dhammanya apa? Zahir. Rabbi ya rabbi apa? Maf'ulun bi. Mansub tanda nasabnya apa? Fathah muqaddarah. Kenapa? Li shighali al-mahall fi harakati al-munasabah. Ya, domir mutakallim mabni ala sukun fi mahalli jarin apa? Mabudilai. Berarti terkumpul pada ucapan beliau ahmadu rabbillah tiga macam apa? Tiga macam apa? I'rab, i'rab lafzi seperti apa? Ahmadu takdiri seperti apa? Rabbi mahalli seperti apa? Ya, seperti biasa di nahwu itu. Jeli dalam mengambil atau memilih contoh, tidak sembarangan. Ya. Jadi pada Ahmadu Rabbillah, Ahmadu Rabbi terkumpul padanya tiga macam i'rab. Lafzi seperti pada Ahmadu, dhamma zahirah, takdiri seperti pada Rabbi, mahalli seperti pada ya, dhamir. Jadi bisa mabni, semuanya i'rab mahalli. Jadi i'rab itu ada yang lafzi, ada yang takdiri, ada yang mahalli. Kemudian Allah lafzul jalalah Allah i'rab sebagai apa? Badal atau apa? Bayan. Ya, aslinya Rabb itu sebagai sifat dari apa? Allah. Ada yang mengatakan Rabb itu dari Rabbun Sifai Rabbaya Rabbun Rabbun sifat kan Sifai seperti Barun, jadi apa? Barun. Jadi ini tidak dibiaskan, tidak dibiaskan sifat Sama'i. Aslinya sifat, aslinya dia juga masdar, jadikan sebagai apa? Sifat untuk menunjukkan sifat yang melekat. Ada rajulun adlun. Mana yang lebih ablah? Adilah adlun. Adlun. Jadi Rabbi itu adalah sifat bagi Allah. Ahmadullah Rabbi. Karena sifat ini didahulukan dari mausufnya dalam keadaan dia ma'rifah, maka ya sifatnya yang tadinya asli sifat dia sesuai dengan maklum yang sesuai dengan amil yang masuk. Rabbi karena sebagai makhluk Ahmad pakai masuk. Allahnya yang tadinya mausuf diirat sebagai apa? Badal itu kaidah itu. Atau juga bisa diirat sebagai apa? Bayan. Sulit kan? Hah? Satu kan yang lain. Tadi dalam ayat Al-Quran apa? Ila siratul azizil hamidillahi. Ila siratil azizil hamidillahi. Al-azizi tadinya aslinya sebagai sifat dari Allah kan? Allah al-azizi. Dia dalam keadaan ma'rifah, ya kan? Al-azizi ma'rifah, Allah ma'rifah. Didahulukan sifatnya, penyebutannya dalam penyebutan al-azizi, al-hamidi. Kemudian mausufnya. Maka al-azizi sifatnya dia harus sesuai dengan amil yang masuk. Dan Allah yang tadinya mausuf dijadikan dalam dia harus bagi badal. Macam gitu lah. Ya. Jadi kalau sifat mausuf dan ma'rifah didahulukan sifatnya, maka sifatnya dia harus sesuai dengan amil yang masuk. Mausufnya dia sebagai ba ada. Itu juga apa saya? Terus bagaimana sama membahas rububiyah? Kenapa di sini rububiyah dulu, ini uluhiyah dulu? Antum kalau mau memperluas silakan antum bisa cari maroji banyak. Kemudian khaira maliki, khaira maliki, khaira apa? Bentukan apa itu? Amaskar atau apa? Isim tafdhil ya sini. Iya kan? Akhyar. Nika surat al-istihmal karena banyaknya penggunaan di bawah hamzah jadi khaira. Ini syar. Asyar maksudnya. Khaira maliki ini sebaik-baik, ya kan? Sebaik-baik akhir ini, sebaik-baik penguasa di bangsa misalnya, karena banyaknya pemakaian. Ya, ini tidak terlihat ya, sama dari menghafal saja. Khairu man sumi apa? Boleh nggak dia diarah sebagai naat? Tidak bisa, karena dia apa? Karena dia khairah, nakirah, Allah. Ma'rifah, a'rufah, bahkan dia a'raful ma'arif. Apa bayan bisa gak? Tidak bisa, Allah lebih abian daripada khairu maliki. Iya kan? Maka khairu mansub bi'irab sebagai maf'ulun bih li fi'lin mahdhuf. Khairu mansub sebagai maf'ul bih dari fi'lin mahdhuf. Takdiri andahu khairu maliki. Memuji sebaik-baik penguasa. Atau juga boleh di'irab sebagai apa? Halun lazimatun. Hal yang menetap. Hal yang apa? Menetap, tidak berubah-ubah. Yani Allah senantiasa sebagai apa? Baik-baik penguasa. Dan hal itu umumnya seringnya dalam keadaan apa? Muntakilah. Berubah-ubah. Ya, kadang orang berubah-ubah. Senang, susah, jalan, lari, berubah ubah. Makanya kata Ibn Malik, wa kaunuhu muntaqilan mushtaqqa yaghlibu lakin laysa mustahabba. Keberadaan hal itu muntaqil berubah ubah itu umum, tapi tidak mesti. Ya, contoh, jaa zaidun rakiban. Rakiban hal bagi zaid. Rakiban hal muntaqilan dia, berubah ubah karena datangnya zaid tidak mesti kendaraan, kendaraan. Iya kan? Kadang jalan kaki, kadang lari, kadang bonceng. Keadaan berubah ubah. Itu masalah hal muntaqilan. Tapi di sini khairu hal yang lazimah. Yang semisal ini dari ucapan orang Arab bagaimana? Da'utullaha sami'an. Da'utullaha apa? Sami'an. Aku berdoa kepada Allah dalam badan Allah dan sebaik-baik dalam badan Allah SWT agar maha mendengar. Nanti ya sama mendengar. Tidak hilang. Ya. Di sini maliki, maliki. Namanya al-jinas asam. Nanti itu ada kibatan balarok. Kalimatnya sama huruf-hurufnya, hanya beda makna. Ini al-jinas adzam diantara ya kebagusan dalam ucapan-ucapan itu ketika ada yang seperti ini. Ah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Iya, oh yang kemarin ya ucapannya kalau salah Al-Sobban ya, ya Ibn Malik gitu ya. Jadi kata Al-Sobban Muhammad bin Al-Sobban Al-Inhamdun kalau tidak salah ya, Al-Inhamdun di dalam hasyiah al-Maqdudi kalau tidak salah, katanya Muhammad kalau dia dianggap dia masih apa mubham, maka huwa bin Malik sebagai apa jumlah etirobiyah. Ya, kemudian kalau Muhammad dianggap sudah apa maklum, maka di situ kopa dari aslinya sifat. Ya mungkin jumlahnya sama juga, ibtidaiyah tidak ada malamnya rom, jumlah ibtidaiyah tidak ada malamnya rom, jumlah yang maktu itu tidak ada malamnya rom. Kemudian musallian ala nabi al-mustafa wa alihi al-mustakmilin asy-syarafa. Saya berselawat kepada nabi alaihi salatu wassalam al-mustafa al-mukhtar maknanya yang terpilih wa alihi al-mustakmilin asy-syarafa dan keluarganya, karena di sini al dimutlakkan ya tidak digandengkan dengan sahbihi, maka dia mencakupi semuanya, yaitu keluarga Nabi yang beriman dan juga para sahabat dan yang mengikuti beliau dengan baik. Ada khilaf terkait dengan al, apakah boleh dibebaskan kepada domir atau tidak. Sebagian mengatakan tidak boleh, sebagian lain yang mengatakan boleh, dan insya Allah yang rajih boleh. Dan al itu digunakan untuk yang memiliki kemuliaan atau yang yutasawar dia syaraf tergambar pada dia syaraf itu Fir'aun, dia tidak mulia, dia cuma syarat bohir seperti orang mulia kan. Maka dikatakan adkhilu ala fir'auna ashadd al'adab. Al-mustakbilina syarafa. Al-mustakbilina yatakammala. Yang menyempurnakan asy-syarafa kemuliaan. Mana jelas ya? Berselawat. Selayak berselawat kepada nabi yang terpilih dan keluarganya yang menyempurnakan asy-syarafa kemuliaan-kemuliaan. Salam musallian dulu. Ya. Musallian ada beberapa kaul di sana. Kita pilih yang paling banyak dipilih oleh syurah alfiyah. Itu musallian dia harus sebagai apa? Halun muqaddarah. Apa? Halun muqaddarah dan mustaqbalah. Apa itu halun muqaddarah? Lihat catatan kaki. Ya. Jangan enggak banyak nulis. Nomor 2. Wa ma'na kauniha مقدرة أنها تحدث فيما بعد وذلك لأنه لا يصلي على النبي صلوات الله عليه في وقت حمده لله وإنما تقع منه الصلاة بعد الانتهاء من الحمد وصاحبها الضمير المستتر وجوبا في أحمد مصليا للحال مقدرة نما لا يمستقبل حال untuk yang akan datang ya nama lainnya makna hal مقدرة adalah أنها تحدث فيما بعد ia terjadinya nanti. Wadhalika li'annahu ilmikin, alasannya karena beliau musannif tidaklah bersalawat kepada Nabi salawatullah wassalamu alaihi di saat beliau memuji Allah bersama tidak. Tentunya memuji Allah dulu, kemudian setelah itu apa? Bersalawat kepada Nabi. Wa innama taqa'u minhu salah ba'da al-intihai min al-hamdi, hanyalah terjadi salawat dari beliau setelah selesai dari memuji Allah. wa sahibu dhamir dan sahibnya. Musallian adalah dhamir mustatir fi wujuban para Ahmad ana. Ada juga yang berpendapat yang lain seperti Ibn Marzuq. Kata Ibn Marzuq, as-shawab annaha hal min mahdhuf. Ya, mu'akkidah. Kata Ibn Marzuq yang benar bahwasanya musallian adalah hal mu'akkidah. Hal untuk tawkid min mahdhuf dari amiyah mahdhuf katanya. Wa taqdir tadi usalli musalliyan. Itu Ibn Marzuq. Semisal dengan ini ayat Allah SWT, bala qadirina ala an nusawiya banana. Bala qadirina ala an nusawiya banana. Di situ qadirina, ya, qadirina bagi hal dari amilnya mahdhuf, takdirnya bala najma'uha qadirina. Bahkan kami bisa mengumpulkan bagian-bagian tubuh manusia yang telah hancur dalam keadaan kami, qadirina, mampu. Ah, apa-apa kan? Kayak gini sulit nggak? Ruwet nggak? Kalau ruwet ya sudah apa adanya di sini. Paham ini? Jadi musallian bisa katanya di arah sebagai apa? Halul muqaddarat kata Ibn Marzuq apa? Halul muakkidah li ya li mahdhuf, li amil mahdhuf. Ini alhamdulillah ada dua majlis tadi ya. Yang satunya dengan syarah yang mengeser, yang satunya mengeser juga sih. Dia coba ya, bukan mengeser mengeser. Kalau dikatakan sulit dia nanti terlalu. Yang jelas pada lebih ringkas gitu. Sehingga bagi yang kesulitan untuk mengikuti syarah ini, ya dianjurkan untuk mengikuti yang cara yang di dalamnya. Tetap dia TT atau namanya bukan TK bukan. Hanya saja anak-anak nasihat ini berantum untuk antum melihat kemampuan dirinya. Jika antum dapati bisa mengikuti, sabar. Tapi lihatnya ini sulit, susah, kebanyakan kepanjangan. Ya antum ambil cara yang biasa. Ya. Kemudian ala nabi jelas ini jar wa majrur muta'alliq bi musalliyan infa'il dari salla yusalli musalliyan al mustafa ma'at bagi an nabi al mustafa bermakna apa? Al mukhtar majrur wa alamatu jari al kasra al muqaddara ala al alif ini ta'adzur ya no ismun ismun maksud itu furujah yang sebelumnya Al-Mustafa tadi, kawajanya apa? Mustafa, al-Mustafa, Mustafa tadi. Kemudian bertemu sebelumnya bermujawarah berpegangan dengan sad yang mahmus dan mustahla juga maka diganti dengan pak temannya. Tidak dengan pak satu makhraj, ya kan? Diganti dengan pak Mustafa. Ini berat bahasan ibarat pada bahasa ibdal. Wa alihi al-mustakmilina syarafa wa ujlas harfu abdin alihi ma'atuf ala al-nabi ma'atuf ala majlur bagi mislah wa mubaf wa al-habban al-mutasil wa mi'ala al-kisri wa mahalijin mubafun ilaih al-mustakmilina sebagai sifat dari apa? Dari alihi dan as-syarafa itu bisa dibaca dengan dua sisi. Sisi yang pertama ini insyaAllah yang lebih bagus dibaca as-syarafa maksud dari apa? Syarufa ya, syaraf ya, kemuliaan ya. Dan alifnya di situ lil itlaq, lil itlaq, jadi syaraf tanpa alif cuma ditambahkan alif lil itlaq. Maksudnya apa lil itlaq? Ini itlaqil harakati rawi untuk melepas harakat rawi. Rawi itu apa sih? Adalah huruf yang bait itu berakhir padanya, itu rawi. Huruf yang satu bait itu berakhir padanya itu rawi. Seandainya tidak dikasih alif, sukun dengan asyaraf. Ini ingin diisbah, maka dikasih apa? Alif ulitlak untuk melepas harokatnya asyarafa. Dan dalam bait-bait syair itu seringkali orang-orang Hijaz mendendangkannya dengan itlak. Ya, dengan alif, wau dan ya itu insyadnya orang-orang Hijaz dia. Seperti akin lillahu ma'adilan wal itaba. ya kan? Faquli in asabtu laqad asaba. Itu insyadnya lah orang-orang, hah? Hijaz. Dengan alhamdulillah juga ya akhirnya. Kemudian sisi yang kedua dibaca dengan bomishin asyurafa. Ini asyurafa a'ba'u asyurafa'a sebagai apa? Sifat dari al-mustakmirin ya. Ataupun sifat yang kedua bagi alihi ya. Asyurafa'a artinya dibuang apa di situ? Hamzah matnya disebutkan oleh Ibn Malik tentang pembuangan hamzah mat ini. Wa qasru dil madz firaran mujma'u sulitnya. Alaihi wal'aksu bi khulfin yaqa'u. Mengqasr dil madz hamzah mat dil firarin ketika terdesak darurat mujma'u disepakati alaihi atasnya atas bolehannya. Dan sebaliknya memadkan yang maksur ini terjadi dengan khilaf. Kalau tadi boleh sepakatan bahwasanya hamzah maksurah diganti dengan hamzah mamdud diganti dengan hamzah maksurah ini boleh. Ya, wa qasru bil maddi ittiraran mujma'u alaihi wal 'aksu bi khulfin yaqa'u. Maka kalau kita apa ya? Apa kalau sebelum asar kalau belum belajar dari hafalkan dulu. Jadi mengkosor hamzah yang mamdudah menjadikan yang mamdudah maksurah itu kalau dengan madzhab boleh, sepakat kebolehannya. Tapi kalau sebaliknya memadkan yang kosor ini ada khilaf, bagian boleh membolehkan, bagian tidak bolehkan. Artinya di kosor asyurafa'a di bawah hamzah itu kosor kan tadi ya. Berarti alihi bukan alihi itlak ya. Alihi bukan alihi itlak. Terus bagaimana kalau asyurafa dibaca dhammah, mana maf'ulnya mustaqbilnya mahdzuf. Yani wa alihil mustaqmilina anwa'al fadha'ili asyurafa. Wa alihil mustaqmilina bah anwa'al fadha'ili asyurafa. Jadi seperti itu. Ya, dibuka kita wafahnya. Ini perlu diketahui bahwasanya Al-Fi Ibn Malik itu kita pertengahan. Bukan kita terakhir. Kita pertengahan. Makanya Syekh Muslimin rahimahullah menyarankan bagi para thalabatul ilmi untuk belajar yang pertama apa? Jurmiyah. Jurmiyah mutqin maksudnya apa? Alfiyah. Kelas 2. Ada yang lebih bagus lagi yang katanya kalau antum bisa menguasai itu mungkin antum bisa menjadi si bawahnya masa kini. Hamul hawami' Asyut Asyuti. Hamul hawami' sama-sama asobah dan para pengkara masalah itu banyak situ nyarinya. Ya, banyak-banyak di situ. Cuma ini anaknya tentunya apa? Nazom. Kita bisa menghafalnya. Lagi mudah menghafalnya. Sampai di sini ada yang mudah ya kan? Hah? Baru-baru. Iya, baru sekali ya. Al-Mustafa, ya kan? Asy-Syurafa. Kalau dibaca Asy-Syurafa, jadi kaitnya, wazannya rupa. Silakan. Siapa yang belum paham? Tanyakan. Ya? Mar, bisa ikuti? Pusing gak? Mana pun otaknya? Kalau panas di es, kalau sini kalau panas panas, macam lagi, lagi lagi panas lagi, tempelin lagi. Ya, kalau misalkan asyaraf, alihnya jadi itlak. Karena asyaraf nggak ada alihnya kan aslinya. Yang beritlak agar harokat sa'nya terbaca disebabkan jadi asyaraf. Tapi asyaraf itu sudah ada alihnya. Ya, yang sebenarnya apa? Rakhil, Bukhola, ya kan? Apa lagi? Karim, Kroma. Ini juga ada masa nanti siapa yang terakhir? Sama, sama sorof. Ya. Yang lain? Kalau asyrafa apa yang muqaddara? Ya, zahir. Ya, jadi Arabnya karena asyrafa, ya. Asyrafa adalah na'tun. Ya, na'tun, tani di alihi. Majrur wa alamatu jarhi al-kasra adh-dhahira 'ala al-hamza al-mahdhufa. Itu aja. Enggak usah sulit. Dhahira kan? Ana mudhara, asyrafa. Ya. Kemudian nanti di ini ya, kami bikin yang faedah-faedah tadi kumpulkan, susun tentang kali dua faedah, ya teman-teman yang lain. Wa astainu Allah fi alfiyah, maqasid nahi biha mahiyah. Aku meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Taala fi alfiyah, pada alfiyah. Ini diantara sebab penamaan kitab ini dengan alfiyah, karena disebutkan ya dalam bait-bait awal alfiyah. Dan juga disebut dengan al-khulafah. Kenapa? Karena khulafah pun disebutkan ya di dalam akhir-akhir bait. Ya. Di mana di situ beliau mengatakan nanti insyaallah saya juga belum sampai akhir. Hafalannya belum sampai akhir. Sudah masuk lagi. Kemarin libur. Kenapa? Maqasidun wa astainu Allah fi alfiyah, aku meminta kepada Allah pertolongan untuk menyusun alfiyah ini. Maqasidun nahri biha mahriyah, yang mana tujuan-tujuan pembahasan-pembahasan penting nahru biha dengan alfiyah ini mahriyah. Ini majmu'ah, terkumpulkan. Satu-satu wa astainu Allah fi. Di sini beliau memutaadzikan ista'ana dengan huruf jar fi. Padahal hukum asalnya ista'ana dan yang bertasarruf darinya a'ana, tanya misalnya, itu muta'addi dengan ala. Wallahu al-musta'anu 'ala ma tasifun wa a'anahu 'alaihi qaumun akharun. Maka dijelaskan oleh sebagian ahli nahwu bahwasanya fi di sini bermakna apa? 'Ala. Mimbab tanawub al-ahruf. Kalian digantian gitu, satu huruf dengan huruf yang lain. Kadang huruf ini menempati mana huruf ini. Seperti itu. Berarti astu'inullah fi bermakna apa? Astu'inullah ala alfiyah. Ada pun yang kedua, ini pendapat orang Basra dan lebih dipilih oleh Syekhul Islam. Ya, ketika mendapatkan seperti ini, ketika didapati ada fi'il yang dia muta'adinya dengan ilah misalkan, kemudian diganti dengan lam. Nah kan kalau pendapat orang Basrah dan itu yang dipilih oleh Syekhul Islam, itu dengan mentadmin fi'il, ya makna fi'il akhar, memasukkan kepada fi'il tersebut makna fi'il yang lain yang cocok dengan huruf jar yang disebutkan. Paham? Ya seperti apa ya, kita ulang ya. Laqad ahsana bi iz akhrajani min as-sijni wa ja'a bikum min al-badu. Faqad ahsana bi, izin ahsana muta'addi dengan ba. Padahal itu maksudnya seringnya ahsana dengan apa? Ila ahsana Allah ilaika, ya kan? Maka kalau menurut pendapat yang pertama, min ba bi tanawub al-ahruf, berarti di situ bi-nya bermakna apa? Ila. Adapun menurut pendapat tadmin mengandungkan pada fi'il tadi fi'il yang lain yang cocok dengan ba, maka dikatakan bahwasanya ahsana di situ mengandung mana latufa. Mana ahsananya ada, latufanya juga ada. Dua-duanya mana itu? Ya, semisal itu dalam kata apa? Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Di situ yashrabu biha min, bukan sebagai mana ba mana min, yashrabu minha, minum darinya. Tapi kata yang lain bukan. Pada fi'il itu apa? Yashrab dikandung dengan makna yarwa, ya. Jadi bukan hanya minum tapi hilang dahaga juga. Paham ini? ini juga nanti akan berulang kan, sekali masih belum paham, ketemu lagi dua kali lagi belum paham lagi, 100 kali oh belum paham nih, ya kan, dari awal sudah lumayan 100 kali paham juga. Kalau kita mau paham, berupaya untuk paham, insya Allah. Ya. Dan terus diiringi dengan apa? Doa. Kemudian fi alfiyah jelas ini jar majrur ta'rif as-sa'in. Maqasidun nahwiyah mahwiyah maqasidun marfu' mubtada. Jadi mudhaf. Mana khabarnya? Mahwiyah. Biha jar majrur muta'alliq bi mahwiyah. Muta'alliqnya biha itu diakhirkan. Aslinya mahwiyah biha. Ya, definisi nahwu tidak perlu disebutkan ya, anda sudah sering kan di jurnya juga ada ya. Buka lagi aja. Lughatan wasilahan itu kan ada kan? Biha kata sebagian musyarah bermakna apa? Fiha. Tujuan-tujuan pembahasan-pembahasan pokok ilmu nahwu fiha di dalam. Alfiya ini mahfiya terkumpul, tercakupi. Ini mubalaghatan ini. Sebagai bentuk mubalaghatan beliau agar talabatul ilmi itu akbar ala alfiya. Semangat penuh. Kalau saya hafal alfiya semuanya ada semua ini. Dari pembahasan mubtada sampai akhirnya. Wah, saya hafalkan lah. Meskipun yang dilakukan adalah apa? Jul. Bagian besar dari pembahasan nahwu karena di akhir-akhir bait dia mengatakan nazman alal muhimmat ishtamal. Nazman alal muhimmat ishtamal. Nazman ala jullil muhimmat ishtamal. Nazman ala jullil muhimmat ishtamal. Nazm yang mencakupi garis-garis besar pembahasan-pembahasan penting dari ilmu nahwu. Mahwiyah aslinya apa? Isim maf'ul ya. Mahwiyah. Wadhan maf'ul dikasih ha karena dia apa? Khabar bagi maqasid muannas. Mahwiyah artinya. Di situ ada pertemuan wawu dengan ya. Salah satunya didahului oleh sukun, maka yang sukunnya ini wawu diganti dengan ya. Setelah itu diidghamkan menjadi mahwiyah. Setelah itu wawu yang tadi di dhammah diganti dengan kasrah untuk munasabah sehingga jadi apa? Mahwiyah. Tinggal kita akan misalnya tambah lagi. Hah? Man? Mabniyah. Iya, apa lagi? Hah? Mardiyah. Ai mardui. Apa lagi? Hah? Hah? Iya. Apa? Maqwiyah. Ya, dan misalnya itu. Jadi kita akan kan manhiyah. Yang keras aja ya. Banyak alat-alat di sini ya barangkali. Sampai di sini ada yang bertanya kan? Enak, pelan-pelan lagi ya kan? Tuqarribul, kemudian belum selesai. Jumlah maqasidun nahwi bi mahya jumlah apa? Ismiyah. Min al-mubtada wal khabar fi mahalli jarri sifatun li al-fiyah. Jumlah yang datang setelah nakirah di i'rab sebagai apa? Na'at. Ini keadaan seperti ini harus terbiasa. Ada sibuk jumlah dan jumlah datang setelah yang nakirah di i'rab sebagai apa? Ya sebagai na'at. Kemudian bait yang keempat, tuqarribul aqsa bi lafdhin mujazi wa tabsutul badla bi wa'din munjazi. Alfiyah ini di antara sifatnya selain tadi tujuan-tujuan pembahasan-pembahasan penting dari nahwu tercakupi di dalamnya juga kan pergoyangnya kalau pembahasannya semuanya tercakupi. Aduh, manda susah lagi. Susah pisan kayaknya sih. Tinggi-tinggi ini, waduh. Tibran betul qurribul aqsa bi lafdhin mujazi. Menekatkan sesuatu yang jauh luas dengan nafat yang mujaz ringkas mukhtasar. Wah, alhamdulillah banyak faedahnya tapi lah aja ringkas udah hafal. Nah, paham ini tuqarribu jelas i'rabnya fil mudhari ya. Fa'il mana? Hiya kembali kepada apa? Alfiyah. Al-aqsa maful bih. Ya. Bilafdhin jar majrur ta'alliq bi tuqarrib. mujaz sifat bagi lafzin. Wa tasutul badla bi'adin munjazi. Sifat berikutnya ma'tuf tadi mana sifat juga mencurahkan pemberian. Jadi faedah yang di dalam itu sangat banyak gitu loh. Kayak pemberian saja yang diberikan. Cuma ini pemberiannya berupa kaidah-kaidah ilmu nahwu. Iya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Ya. Setelah itu juga kepada beliau yang berjasa ya mengajarkan kepada kita ilmu nahwu. Mencurahkan al-badal al-ata. Tafsir itu wasi', meluaskan pemberian dengan kaidah-kaidah yang ada di dalamnya. Diwa'idin munjazi, dengan janji yang segera ditepati. Munjazi, sari' segera ditepati. Wa'ad juga ketika diitlakan kata sebagian ulama nahu, maka dimaukan dengannya adalah untuk yang baik-baik janji. Kalau dia di ada khaibnya untuk kejelekan, bisa untuk kejelekan, bisa untuk kebaikan. Kalau untuk kejelekan, ancaman berarti ya. Untuk kebaikan, janji. Awas jangan ngantuk nih. Anda masih muda. Bagaimana? Wa'ad, wa'ada ya'idu. Matari wa'dan, maw'idan. Ya kan? Idah, dan misal itu. Kata penyair, wa inni in au'adtuhu au wa'adtuhu lamukhlifu i'adi wa munjizu maw'idi. Dia senang menyifati, menyifati kemuliaan dirinya. Jadi yang namanya tidak melaksanakan hukuman itu afun, untuk pemaafan kemuliaan. Kata dia, saya kalau saya mengancam, mengancam seseorang atau menjanjikan kebaikan seseorang, maka saya senantiasa melisi ancaman saya. Jadi saya maafkan saja kemuliaan ini kan. Ya, adapun kalau saya berjanji, saya tepati. Ini juga ada bantahan kepada mereka-mereka Mu'tazilah. Iya kan? Yang menyatakan bahwasanya ancaman Allah itu harus tepati. Padahal ancaman itu kata Ahlus Sunnah tidak mesti ditepati. Karena kalau seandainya ancaman tadi Allah gugurkan, Allah maafkan, ini kemuliaan dari Allah, bukan kekurangan. Ini diantaranya ucapan orang-orang. Mereka berbangga dengan perbuatan seperti itu, memaafkan. Kemudian paham ini? Wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti. Alfiyah ini juga ya, meminta mengharapkan adanya penerimaan, keridhaan. Iya. Sehingga sebagian ahli nahwu itu ketika ada yang mengkritiki dibela lagi oleh ada yang bela terus gitu. Sebenarnya mengkritiki juga ada Abu Hayyan itu yang sering kali mengkritiki. Iya. Sering kali mengkritiki Ibnu Malik. Mutahamil di ala Ibnu Malik. Sebagian ada yang senantiasa memberikan jalan keluar makhraj jika dikritikan. Bisa dibawa ke sini, bisa dibawa ke sini. Taqtadi min tablum. Ya, taqtadi min mana tablum. Ridwan bi ghairi sukhtin. Keribuan. Bi ghairi sukhtin. Bi ghairi ini jar majrur muta'alliq bi mahdhuf sifat bagi ridwan. Ridwan kainan, gitu ya. Ridwan kainan bi ghairi sukhtin itu muta'alliqnya bi ghairi mahdhuf. Perhatikan kalau ada jar majrur atau syibu jumlah datang sebagai sifat, maka dia muta'alliq dengan mahdhuf. Iya. Ini muta'alliq ya, si ridwan kainan bi ghairi sukhtin. Ridwan ini masdar yang syad, syad bukan berarti salah, bukan ya. Menyelisih kaidah-kaidah dalam qiyas faraf. Iya. Karena secara qiyas dengan fathah ridwan. Kata Ibn Malik, wa fa'il al-lazimu babu fa'al ka farahin wa ka jawan wa ka shalal. Makanya itu hafalkan dengan mungkin insyaAllah itu memudahkan antum. Wa fa'ila tunasi di atas wazan fa'ila masdarnya babnya fa'al radiya, ya kan? Fa'ila kan? Lazim dia robon secara apa? Qiyas, hanya saja untuk ini tidak digunakan qiyas, tidak diterapkan qiyas seperti farah, fariha yafrahu farah, jawan shalal. Di bawahnya juga apa yang berikutnya kata beliau, wa ma ata mukhalifan lima mada fababuhu naqlu ka sukhtin wa ridha. Apa saja dari silsulasi yang dia wazannya fa'ila kemudian masdarnya tidak ada fa'al, maka ini fababuhu naql babnya nakal penukilan fama'i dihafal saja. Jadi ribon, suktin ribon. Ya, ribon secara kias robon, tapi ternyata orang Arab tidak menggunakan kiasnya. Pakainya kasar ribon. Ya sudah kita hafal. Jadi juga suht. Ya. Kalau secara kias apa sakhot, tapi juga digunakan ya. Secara kiasnya sakhot. Ya kan, fa'al. Sakhot. Jadi sini digunakan dengan sustin ya. Sakhot juga digunakan ya. Kalau yang kiasnya sakhot. Ya. Irobnya untuk perhatikan. Jadi intinya nahu itu diirob. Intinya nahu diirob. Kalau tidak dibiasakan irobnya kurang pelit. Dibiasakan. Faiqatan alfiyata bin mu'tin. Faiqah sebagai hal dari domir yang ada pada taqfadihi yang kembali kepada alfiyah juga. Dalam keadaan ia alfiyah mengungguli alfiyahnya bin mu'tin. Ya, alfiyahnya bin mu'tin. Nanti ada jelasannya juga siapa mengaki. Atau kita baca juga di sini. Ibn Mu'tin adalah Syekh Zainuddin Abu Husain Yahya Ibn Abdul Mu'fi Ibn Abdul Nur Az-Zawawi Nusbah ila Zawawah. Ibn Mu'tin punya. Ya. Kaitan Syekh. Sebagai mengatakan bahwasanya kalau dari sisi enaknya dihafal itu lebih enak gitu. Lebih enak. Gitu. Ibn Mu'tin. Dia juga fa'iqatan dibaca dengan fa'iqatin. Kasroh, kenapa? Sebagai sifat dari apa? Al-tiyah, tergantung. Selamat ya, memurja'ah ya. Saya murja'ah ini. Bisa juga di-i'rab sebagai apa? Sifat dari al-tiyah. Berarti konsekuensinya kalau fa'iqah di-i'rab sebagai apa? Sifat, berarti di situ konsekuensinya menyifati al-tiyah dengan jumlah dulu kemudian mufrad. Iya, konsekuensinya demikian. Boleh tidak? Boleh, meskipun jarang. Ada enggak contohnya? Ada. Dalam ayat kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Di sini kitabun, maksudnya hadza kitabun khabar. Ini adalah kitab yang kami turunkan, anzalnahu min fi'liyah. Fa'ala mahanya rafa' sifat bagi kitab. Setelah itu disifat dengan mufrad mubarakun. Boleh. Bagi masalahnya dengan mufrad dulu gitu. Nanti akan ada bahasanya. Ah itu kalau dibaca fa'iqatun bisa. Bisa juga dibaca fa'iqatun. Berarti dia khobar dari mubtada mahdhuf. Takdirnya hiya fa'iqatun. Ah fa'iqah itu isim fa'il. Isim fa'il. Fa'iqah adalah isim apa? Fa'il drama seperti amalannya fi'il. Kalau mau dirinci bisa. Maksudnya kenapa tidak semua isim fa'il bisa beramal ya? Ada pembahasannya aja, pembahasannya aja tuh sekarang disinggung. Kenapa saya kalau di sini si file beramal? Karena tidak semua si file beramal. Atau nanti aja di pembahasannya. Nah, sekarang, untuk kamu ya, pengenalan dulu ya. Dia beramal karena dia bersandar li'timadiha ala sahibil hal. Dia bersandar pada sahibil hal. Itu yang pertama. Kemudian dia bermakna hal atau mustaqbal. Ya. Bermana hal atau mustaqbal itu dia syarat ini yang menjadikan isim fa'il itu boleh beramal. Ka fi'li ismu fa'ilin fil 'amali in kana 'an mudhihi bi ma'zili wa wali istifhaman aw harfan ida aw nafyan aw jazifatan aw musnada. Ka fi'li ismu fa'ilin fil 'amali, isim fa'il itu beramal seperti fi'ilnya. Ada syaratnya, dia syaratnya. Inka na'an mudhihi bima'zili. Apabila dia tidak bermakna madhi. Dijauhkan dari makna madhi. Berarti maknanya mudhari hal atau mustaqbal. Itu syaratnya dia beramal. Isim fa'il. Maknanya hal atau mustaqbal. Bukan madhi. Kalau madhi tidak beramal. Kemudian wawaliya sifaman au harfa nasab. Wawaliya sifaman au harfa nida. Syarat berikutnya dia datang setelah istifham. Wawal istifah manau harfa nida atau huruf nida atau setelah nafi atau sebagai sifat atau musnad. Ini musnad bersandar dia. Di sini kan bersandar dia kepada apa? Kepada sahibul hal. Sahibul halnya kan mana? Ya iya itu. Nah, nantilah tempatnya kalau sulit, nah, itu enggak wajib paham. Itu yang dianjurkan saja paham. Ya ini beramal karena terkumpul pada dua syarat tadi. Makanya alfiyah tadi fathah dinasabkan sebagai maf'ul bih dari fa yaqah. Apa rafa yaqah ada dhamir mustatir fi jawazan naqduhu hiya. Ya, alfiyah maf'ul bih. Dan wa huwa mudhaf ibni mudhafun ilaih wa mudhaf mautin mudhafun ilaih. Selamat ini. Ya. Ada yang bertanya kan? Ini setiap satu bait nafas. Ada yang bertanya kan? Tidak ada? Ada aktif ya, tapi saya nggak apa-apa banyak tanya, silakan. Ya. Ya, syaratnya yang pertama dia bukan bermana madhi, bukan madhi berarti hal mustaqbal. Yang kedua dia bersandar. Ya, bersandar kepada istifham, yang sebelumnya istifham atau sebelumnya ada apa? Huruf nida. Nanti saya rincinya insyaallah di tempatnya, atau pada nafi atau pada sifat. Ya. Atau datang sebagai iya, atau yang terakhir musnad, atau bersandar dia. Nanti insyaallah rincinya ya. Sekedar tahu aja dulu. Pembukaannya nanti rinciannya, ya pengenalan dulu. Ada di tempatnya, alhamdulillah. Kemudian wahwa bisabkin, wahwa bisabkin haizun tafdila, usawjibun fana'iyan jamila. Dan dia Ibn Mu'tin bisabkin dengan sebab jasa beliau mendahului penulisan ini alfiyah fin nahwi haizun tafdila, mendapatkan berhak mendapatkan tafdila. Ini tafdilah itu ala takdiri mudhaf ilaih. Di situ ada penakdiran mudhaf ilaih yang dibuang. Aslinya tafdili gitu. Beliau dengan sebab mendahului berhak mendapatkan pengutamaan dariku, pemuliaan dariku gitu. Itu disebutkan oleh bagian pensyarah. Ala takdiri mudhaf ilaih. Takdirnya tafdili. Paham? Dan haiz dan khabar dari apa? Sebagai khabar dari huwa. Ya, haiz sebagai khabar dari huwa. Dan bisa mukhain jarun wa majrun muta'alliq bi haiz al-ati yang datang. Karena dia jar majrur boleh didahulukan dari anggilnya. Tafdhilah jelas. Akhirnya haiz juga beramal isim fa'il. Kenapa? Karena pertama dia bermakna hal atau istiqbal, yang kedua dia bersandar kepada mubtada. Kan khabar. Khabar bersandar enggak? Bersandar pada mubtada. Ya, tafdhila maf'ulun bih. Khabar yang kedua dari huwa mustaujibun sana'il jamilah. Mustaujibun beliau mustaujib menuntut adanya sana'il jamilah. Ah ini. Ujianku yang baik. Ah, ujianku yang baik. Ujianku yang baik. Ada enggak di sana ujian yang jelek? Hah? Kalau seandainya di sana tidak ada pujian kecuali yang baik, maka al-jamila disebut na'atun kashif. Na'atun kashif. Tapi kalau disebutkan pujian yang baik untuk mengeluarkan dari pujian yang jelek, maka disebut na'atun mukhassas ataupun na'atun muqayyad. Paham enggak? Nah, jadi pujian ini untuk membedakan antara na'at yang apa? Kasif, kasif itu yang menyingkap, menjelaskan dengan na'at yang muqayyad. Dia ada mafhum enggak? Kalau ada mafhum, berarti na'at muqayyad. Kalau tidak ada mafhum, na'at apa? Kasif. Jadi pujian itu yang baik, ada enggak mafhum? Di situ, pujian yang jelek juga ada. Kalau tidak ada, berarti kasifah. Kalau di sana ada pujian jelek, berarti muqayyad. Contoh yang lain. Sebutkan oleh Syekh Muzani juga. Ya ayyuhan nas i'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian. Alladhi itu sifat. Itu sifatnya kasyif. Sembahlah Rabb kalian, Rabb kalian yang menciptakan kalian. Ada enggak makhluk di sana, ada Tuhan yang lain tapi tidak menciptakan kalian? Tidak ada. Ini kasyif untuk menjelaskan saja sebagai makna rububiyah. Itu di antara manusia yang menciptakan. Paham? Nah, jadi kadang-kadang mendapati وَمَا يَدْعُمَ اللَّهِ لَهَا أَخَرَ لَا بُرْهَنَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Siapa yang berdoa kepada Allah? Ya. Pada ilah selain Allah yang tidak ada. Pada burhan, ya semua penyembahan kepada Allah jadi burhan. Ini untuk kasih. Kasih. Menjelaskannya sih. Bahwasanya peribadatan kepada sini Allah tidak ada kan? Burhan. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan juga Allah melarang untuk kalian berbuat syirik dengan sesuatu yang tidak ada hujahnya. Ya semua kesyirikan tidak ada hujahnya. Sekedar itu menjelaskan bahwasanya kesyirikan itu tidak ada hujahnya. Bukan berarti, berarti kalau kesyirikan ada hujahnya boleh. Bukan, ini enggak ada mafhum itu. Sudah dipahami nih? Nasun kasyif, dengan nasun apa? Mukhayyad atau apa tadi? Ya, mukhassas. Dalam hadis, antum merujukin mana sekarang tanah ini untuk kebaikan saja atau untuk kejelekan juga? Kalau dalam hadis disebutkan untuk kejelekan hanya kebaikan, disebutkan yang hadisnya ya. Saya potongannya saja, saya bawakan hadisnya sahih. Murru 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi janazah. Demi jenazah. Dilewati oleh Nabi, dilewati oleh satu jenazah. Nabi dilewati pikul. Fa asnau 'alaiha khairan, kemudian para sahabat asnau, lihat sana kan, asnau 'alaiha khairan. Memuji jenazah tadi dengan kebaikan. Tuh. Faqala, maka Rasul menjawab wajibat. Wajib. Wajib surga maksudnya dengan sebab ujian tadi para sahabat tadi. Thumma murra bi ukhra, kemudian dilalui Nabi oleh jenazah yang lain. Manusia asna alaiha syarra, tuh. Memuji tadi kejelekan. Maka kata Nabi wajibat. Nah, dari sini kita dapati asana itu bisa untuk jelek untuk baik. Berarti di sini sifatnya apa? Kasih pada mukayyad. Mukayyad berarti. Iya kan mukayyad, ikhtas kita hanya yang baik saja. Meskipun ahli nahu banyak yang memilih kasyif. Nah, kalau antum masan biar semuanya berfaedah, setelah ini kerja sama teman, ya kerja bersama yang paham bikin faedah kepada yang paham, yang belum paham pun jangan malu-malu untuk bertanya kepada temannya. Satu lagi tanggung. Al-Jamilah jelas alifnya lilitlak juga ya, lilitlak ya. Al-Jamilah sifat dari tanah tadi sudah lewat. Wallahu yaqdi bihi batin wa firah liwa lahu fi darajatil akhirah. Enak juga kalau dibaca dengan seperti itu, memudahkan kita. Jadi kalau baca hanya biasa saja, wah wah agak kaku gitu. Wah wah bisa bin haizun tabdila, mungkin mudah ya. Tapi di akhir-akhir itu kalau tidak dinadumkan bacanya sulit. Tapi kalau tidak mudah. Ya. Wah wah bisa bin haizun tabdila, wastawjibun sana'iya jamila, wallahu yaqdi bihi batin wa firah liwa lahu fi darajatil akhirah. Anda sambil anu cuci sapu qala Muhammadun huwa ibn maliki ya hadra billah khair maliki atau nada yang elok Allah ya jangan ngawur seperti itu. Ah ini Allah yaqdi bi babin afirat jumlahnya jumlah apa khabariyah ya khabar tapi mana insya doa iya kan doa mana ya kan insya doa wallah semoga Allah subhanahu wa ta'ala yaqdi bi babin afirat menetapkan pemberian-pemberian yang luas, yang banyak. Liwalahu fi darajatil akhirah. Untukku dan untuk Ibnu Mu'tin di negeri akhirat. Di darajat yang lebih tepat, Allah alam, itu muta'aliknya dengan yang mahdhuf, sifat bagi hibat. Hibat kainatun fi darajat. Pemberian-pemberian yang ada di derajat-derajat akhirat. Bukan nyakdi. Karena sebagian berkata, mutaliknya fi darajat dengan nyakdi. Dengan nyakdi. Tawalaik wallahu yaqdi bi hibatin maghfirah. Semoga Allah menetapkan pemberian-pemberian yang banyak. Di sini hibat jam'u qillah. Jam'u qillah itu dari 3 sampai 10. Itu mazhabnya Sibawai, jam'u qillah kalau mu'anatsi salim. Paham? Di sini disifati dengan mufrad wa maghfirah. Boleh tidak? Boleh. Hanya saja yang lebih fasih, kalau man'utnya tidak berakal, kalau jamaknya jamak qillah itu dengan mutabaqah. Sama, berarti bihibatin mu'afirat, ngalih azza danta juga. Paham? Kalau tidak berakal man'utnya. Tapi kalau man'utnya berakal, maka mutabaqah. Apakah jamak qasrah atau jamak qillah? Seperti al-hindatu ya, al-hindatu qa'imatun, pun qa'imatun. Atau apa? Al-hindatu qa'imatun. Atau yang kasarnya al-hunudu qa'imatun juga sama. Kalau ini yang berakal, ya. Kalau yang berakal harus mutabaqah. Untuk ada khabarnya sifat mausuf dia. Bahkan fi'ilnya juga dengan ta kalau fi'ilnya dorobat wa dorobna. Ya. Al-muslimatu yakhrujin kharajina wa kharajat. Kenapa? Untuk berakal. Ya. Mutabaqah dengan kharajina wa kharajat. Tapi kalau untuk yang baru akil dilihat qillah atau kasar. Kalau qillah mutabaqah yang sahih. Paham? Ya. Dibatin wa firat gitu. Boleh juga, ya. Seperti lah juga ada wa quduril rasiyat. Ya kan? Kudur yang kasar kan? Tapi dengan rasiyat boleh. Ya. Li walahu fi darajatil akhirah. Ya, sebagian ada yang mengkritik beliau di mana beliau hanya mengkhususkan doanya untuk dirinya dan Ibnu Mu'tin, kita dicamin. Ya, kata sebagian yang lebih afdal adalah dengan dikatakan Allah yabdi birridha warahmah li walahu fi wali jami'il ummah. Ya, li walahu wali jami'il ummah, kalau enggak salah disebutkan oleh Ibnu Ghazzi. Tapi dibela oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, rasanya yang seperti ini tidak salah. Yang salah itu kalau mentahjir, membatasi rahmat Allah yang luas. Seperti ucapan Rasulullah kepada orang Arab Badui yang hanya mendoakan dirinya dan untuk Rasulullah, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarhamni wa la tarhamana hada. Ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad, jangan kau rahmat selainnya, dihajar kan rahmat dari selainnya. Ini yang ditanya oleh Rasulullah. Tahajjar ta Allah, sehingga kau telah mempersempit contoh yang luas. Ya, itu yang dilarang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Yang mana? Hibad. Ya, jadi kalau jamaknya jam'u qillah yang lebih fasih dengan mutabaqah. Ya, dengan alif ta. Ya. Fi'ilnya pun dengan kalau qillah dengan nun ya, kalau kasar dengan ta. Ya. Jadi ulang saya ulangi, kalau jamaknya apa? Jamak qillah mutabaqah. Atau sebelumnya lebih tepatnya, kalau jamaknya jamak qillah untuk ghairu aqil mutabaqah, gitu ya. Kalau jamaknya kalau untuk yang aqil, yang kasrahnya dan qillahnya semuanya harus mutabaqah. Mutabaqah. Al-muslimatu kharajna, makanya pun kharajat. Ya. Al-muslimatu qaimatun, bukan apa? Qaimatun. Ya, yang lain? Ya. Yang keras? Fi darajat. Oh iya, fi darajat ini jarun wa majrur muta'alliqun bi mahdhuf sifat ghibat. Pemberian-pemberian yang ada yang di derajat akhirat. Karena kalau berkaitan dengan yakdi itu enggak pas katanya. Allah menetapkan, menetapkannya di derajat-derajat akhirat namanya. Mananya itu. Kalau seandainya terjadi kan bidah rojat, mutaliknya dengan apa? Yakdi. Namanya semoga Allah menetapkan di derajat-derajat akhirat. Sehingga ada yang seperti itu juga ada. Sebagian mengatakan lebih tepat rojat, bidah rojat, talik dan mahzuf. Sifat dari hibat pemberian-pemberian yang ada di derajat-derajat akhirat nanti. Darajah. Ad-daraj. Ini untuk tingkatan ke atas. Kalau untuk ke bawah dark, fi darjil asfar. Dark. Mungkin itu ya. Cukup kira-kira? Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.